wassifat. Man artinya barang siapa. Barang siapa. Jahada mengingkari. Jahada mengingkari. Dan pengingkaran terhadap asma, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna dan sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ulia, terjadi pada dua jenis pengingkaran. Pengingkaran terhadap asma dan sifat ada dua jenis. Yang pertama, ingkaru takdzib, mengingkari dengan mendustakannya. Maka ini hukumnya kekufuran. Pengingkaran dengan mendustakannya hukumnya adalah kekufuran. Mengingkari nama-nama Allah dengan mendustakan nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut, maka ini termasuk daripada kekufuran. Seperti misalkan seseorang mengatakan laisa lillahi yad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tangan. Atau ada orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala lam yastawi ala al-'asyh. Allah tidak beristiwa di atas arasy-Nya. Atau orang mengatakan laisa lahu 'ain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki mata. Maka Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan fahadha kafirun bi ijma'il muslimin. Maka orang seperti ini adalah orang yang kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Karena di dalam pengingkaran ini berarti mengingkari kabar yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga kabar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Yang mana pengingkaran terhadap kabar-kabar tersebut berkonsekuensi mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ingat, ketika kita katakan kufur, kita menghukumi perbuatan. Ini kita sedang berbicara hukum perbuatan, bukan berbicara hukum pelaku perbuatan. Kita tidak memvonis si fulan A, si fulan B, utuh anang, tidak. Tetapi kita membicarakan pelaku perbuatan. Dan tidak semua orang yang masuk ke dalam perbuatan kekufuran maka langsung diponis sebagai orang kafir, kecuali setelah tegak hujjah hukum atasnya dan terlepas darinya segala hal-hal yang terlarang untuk disematkan hukum tersebut. Maka jangan sampai ketika kita membicarakan seperti ini kita dituduh takfiri ataupun suka mengkafirkan kaum muslimin. Tidak. Akan tetapi kita sekarang membicarakan tentang hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. Ingat baik-baik itu. Hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. Saya ulangi, mengingkari ada dua macam. Mengingkari yang pertama, yaitu mengingkari dengan mendustakannya. Dan pengingkaran pendustaan ini hukumnya adalah kufur. Hukum orang yang mengingkari atau hukum perbuatan mengingkari dengan mendustakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka ini hukumnya kufur. Ketika ada orang mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy, Allah tidak mempunyai tangan, Allah tidak mempunyai mata, padahal Allah mengabarkannya dalam Al-Quran. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam hadis-hadis yang sahih. Maka yang seperti ini berarti mengingkari kabar dari Allah. Sedangkan iman itu adalah iman at-tasdiq wal iqrar. Iman itu adalah kepercayaan dan penetapan hati. Salah satu poin dari keimanan, kepercayaan dan penetapan hati. Jika ada yang mengingkari dari sebagian apa yang semestinya harus ditetapkan dan diyakini, maka ini keluar dari Islam. Baik. Kemudian yang kedua, yaitu ingkaru ta'wil. Mengingkari dengan penakwilan. Mengingkari dengan penakwilan. Ta'wil. Yang dimaksud pengingkaran ta'wil ini adalah dia tidak mengingkarinya secara langsung. Akan tetapi dia menafsirkannya dengan tafsiran yang tidak sesuai secara zahirnya. Dengan tafsiran yang tidak sesuai secara zahirnya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya, tangan Allah, mabsutatan, terhampar, terbentang kedua-duanya. Apabila ada yang mengingkari kedua tangan ini dengan menafsirkannya dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan lafal zahirnya, maka ini masuk ke dalam pengingkaran. Seperti mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bal yadahu mabsutatan, akan tetapi kedua tangan Allah, yang dimaksud kedua tangan Allah ini langit dan bumi. Akan tetapi kedua langit dan bumi, kata mereka, terhampar, terpampang, terbentang. Ini namanya mengingkari tangan. Akan tetapi dengan tafsiran. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari dengan tafsiran ini jika tidak ada pendukung dari bahasa Arab, maka ini juga menyebabkan kepada kekufuran. Jika tidak ada pendukung dari bahasa Arab, maka ini juga menyebabkan kepada kekufuran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mengingkari. Di sini disebutkan mengingkari sebagian dari asma. Kita sudah sebutkan asma itu adalah jamak, bentuk banyak dari kata ismun. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan. Asma bentuk plural dari kata ismun. Dan asma yang dimaksud dengan asma di sini adalah dalam bahasa Indonesia asma'ullah ya azza wa jalla. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an al-husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disifati oleh Allah dalam Al-Qur'an al-husna. Ini yang disebut dengan sebagian dari asma. Asma maksudnya adalah nama-nama. Dan dia dalam bentuk jamak, dalam bentuk tunggalnya, mufradnya ismun. Ya, ismun. Berarti Allah bernama dengannya. Asma di sini berarti Allah bernama dengannya. Sedangkan di sini disebutkan dan sifat Allah. Sifat yaitu sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya asma dengan sifat. isim atau nama, nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah bernama dengannya. Ar-Rahman, Allah bernama dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim, Allah bernama dengan Ar-Rahim. Sedangkan sifat adalah Allah bersifat dengannya. Allah mempunyai sifat dengan sifat itu. Mohon agak maju sedikit. Kawan-kawan yang baru datang. Agak merapat saja. Ya, perhatikan baik-baik. Asma, saya ulangi sekali lagi, asma adalah bentuk jamak. Bentuk banyak. Dari tunggalannya adalah isim. Ismun. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, nama. Berarti, nama di sini maksudnya adalah Allah bernama dengannya. Allah bernama dengannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahma, Al-Aziz, Al-Ghafur, ya, As-Sabur. Itu nama-nama Allah. Allah bernama dengannya. Paham sampai sini? Itu nama. Sedangkan sifat, sifat berarti adalah Allah bersifat dengannya. Seperti misalkan, Allah Al-Alim, namanya Allah Al-Alim. Nama Allah Al-Alim. Dari nama ini diambil sifat yang Allah bersifat dengannya, yaitu sifatnya ilmu. Allah berarti memiliki ilmu. Ya, Allah berilmu. Makanya kita sebut Allah Al-Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu. Dari nama ini kita ambil sifat, yaitu Allah memiliki ilmu. Paham bedanya antara nama dengan sifat? Bedanya mudah. Nama berarti Allah bernama dengannya. Sifat berarti Allah bersifat dengannya. Tidak semua sifat keluar nama. Contoh misalkan, Allah mempunyai sifat turun. Turun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Yanzulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga malam. Ini sifat Allah, bukan nama Allah, sifat Allah. Allah mempunyai sifat turun ke langit dunia. Apakah dari sifat itu kemudian Allah dinamai dengannya? Turun dalam bahasa Arab, nazala yanzilu. Pelakunya dinamakan nazil. Apakah Allah mempunyai nama an-nazil? Tidak. Tidak. Nanti saya akan jelaskan. Yang jelas antum harus tahu dulu apa bedanya nama dan sifat. Bedanya mudah. Nama adalah yang Allah bernama dengan dengannya. Ya. Sedangkan sifat adalah yang Allah bersifat dengannya. Manusia misalkan, saya, nama saya Ahmad Zainuddin. Ya. Sifat saya A B C D. Itu manusia. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Maka Allah mempunyai nama yang husna. Yang Allah bernama dengan nama itu. Ya. Kemudian sifat, Allah bersifat dengan sifat tersebut. Paham sampai sini? Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyebutkan beberapa kaidah dalam perkara asma dan sifat Allah. Kaidah. Kaidah dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asma Allah adalah tauqifiyah. Asma Allah adalah tauqifiyah. Ingat, saya ingin bertanya. Apa arti asma? Nama. Asma bentuk tunggal atau bentuk jamak? Jamak. Bentuk tunggalnya ismun. Ya, ismun. Baik. Asma Allah adalah tauqifiyah. Saya enggak puas kalau enggak nulis. Takut salah tulisan itu. Asma Allah adalah tauqifiyah. Perhatikan baik-baik. Tadi kita katakan, ini sudah saya tulis kemarin. Asma'u itu adalah jamak. Ya. Kemudian bentuk mufradnya ismun. Mufrad atau tunggal. Dalam bahasa Indonesia tunggal. Nah, asma Allah ini adalah tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa yang dimaksud tauqifiyah? Tauqifiyah istilah. Yang paling mudah pengertian tauqifiyah adalah la majala lirra'i fi. Tidak ada ruang untuk akal di dalamnya. Tidak ada ruang untuk akal di dalamnya. Murni hanya Al-Qur'an atau hadis sahih. Maka nama-nama Allah tauqifiyah. Tidak boleh orang menamai Allah dari akalnya, dari pendapatnya, dari logikanya, rasionya, perasaannya. Enggak bisa. Kita bisa mendapati nama Allah hanya dari Al-Qur'an atau hadis Rasul. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala namai dirinya dengannya di dalam Al-Qur'an atau melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, maka kita tetapkan itulah nama Allah. Asmaullah tauqifiyah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifiyah. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu berbuat sesuatu yang tidak ada dasar ilmu yang kamu miliki. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita menetapkan nama untuk Allah kecuali berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah. La majala lirra'yi fi. Tidak ada ruang untuk akal bergerak di dalamnya. Kita hanya sekedar menetapkan yang apa yang Allah tetapkan. Itu ingat selalu. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bab sifat lebih luas dibandingkan bab asma. Bab sifat lebih luas dibandingkan bab asma. Apa maksudnya? Sifat-sifat Allah lebih banyak dibandingkan nama-nama Allah. Lebih luas dibandingkan nama-nama Allah. Kenapa demikian? Karena dari setiap nama kita bisa mengambil sifat. Ada sifat padanya. Tapi tidak setiap sifat dijadikan nama. Ya, dari nama Allah ada sifat padanya. Tetapi tidak semua sifat Allah bernama dengannya. Saya beri contoh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ini sifat. Dalam surat Thaha, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas 'arsy. Sifat Allah istiwa. Sifat Allah istiwa. Apakah kemudian Allah bernama dengan Al-Mustawi? Tidak. Ya, sifat Allah istiwa. Ini sifat. Ya, apakah ini sifat? Bukan nama. Bukan asma. Apakah kemudian Allah namanya Al-Mustawi? Enggak. Kenapa? Karena tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Tapi kita tetapkan ini sebagai sifat. Berarti bab sifat Allah lebih luas dibandingkan bab asma Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung. Itu sifat. Ya. Berbicara. Berbicara. Apakah kemudian berbicara dalam bahasa Arab? Kallama yukallimu. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Al-Mutakallim? Sang Maha Pembicara. Itu nama Allah? Tidak. Kita tidak dapati Allah seperti itu. Bahkan kalau sering-sering berbicara, sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Ya. Orang kalau kebanyakan omeh, kurang. Sedangkan Allah terlepas dari semua kekurangan. Allah terlepas dari semua aib, kerusakan, cacat. Sifat Allah maha sempurna. Maka Allah berbicara, ini sifat. Ya, tetapi tidak dinamai dengannya. Makanya sekali lagi, bab sifat lebih luas dibandingkan bab asma. Maka bisa kita tulis juga, setiap nama mempunyai sifat atau diambil darinya sifat, tetapi tidak setiap sifat ada nama. Itu catat, itu penting. Kullu ismin yustaqqu minhu sifah wa laisa kullu sifatin lahu asma. Artinya setiap nama diambil darinya sifat. Allah Al-Alim. Itu nama Allah. Diambil darinya sifat ilmu. Allah Ar-Rahman. Itu nama Allah. Diambil darinya sifat rahmah. Rahmat. Allah Al-Ghafur. Diambil darinya sifat ghufur. Yaitu maha pengampun. Nah, itu para ikhwah. Itu nama, setiap nama diambil darinya sifat. Tetapi tidak semua sifat diambil darinya nama. Contoh-contohnya yang saya sebutkan tadi. Allah berkehendak. Ya. Apa di dalam surat Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menginginkan. Itu sifat. Allah mempunyai sifat iradah. Sifat keinginan. Tetapi apakah nama Allah Al-Murid yang maha berkeinginan? Pernah dengar nama itu? Tidak. Paham ini para ikhwah? Baik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa faedahnya ini? Inilah namanya tauhid asma wa sifat. Kita mengenal Allah. Kita ingin lebih dekat dengan Allah. Kita ingin lebih mengetahui Allah yang kita sembah selama ini. Kalau ada masalah kita berdoa. Ya. Dan nanti kalau pas doa, kita nyebutkan nama, manggil nama atau manggil sifat, Ustaz? Hah? Manggil nama tentunya. Ya Rahman, Ya Rahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah berfirman. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Berdoalah dengannya. Nah, bisa dipahami ini sampai sini? Baik. Silakan adzan dulu. Sampai mana tadi terakhir? Sampai mana? Bahwa bab sifat lebih luas daripada bab asma. Bab sifat lebih luas daripada bab asma. Kemudian kita kembali kepada asma. Kaidah yang ketiga. Asma Allah seluruhnya pasti husna. Asma Allah seluruhnya pasti husna. Jadi kan kita kenal selama ini asmaul husna. Itu sebenarnya husna itu sifat. Sifat untuk asma. Asma Allah pasti husna. Ya, asma Allah pasti husna. Apa itu husna? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, husna adalah bentuk female dari ahsan. Husna bentuk female dari ahsan. Yang berarti maknanya adalah al-balighatu fil husn. Yaitu yang maha baik. Dan maha, ya saya ulangi, yang maha tinggi baiknya. Yang maha tinggi baiknya atau indahnya. Yang maha tinggi baiknya atau indahnya. Maka nama-nama Allah seluruhnya husna, yaitu maha tinggi indahnya nama tersebut. Maha tinggi indahnya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah adalah Al-Husna seluruhnya surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna. Apa tadi makna husna? Yang paling tinggi indahnya, baiknya. Maka Allah memiliki nama-nama yang paling tinggi indahnya. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, "Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah." Nama Allah, nama Allah, Allah. Atau berdoalah kepada Ar-Rahman, nama Allah juga. Ya. Apa saja nama yang kamu berdoa dengannya dari nama-nama Allah, maka seluruh nama-nama Allah adalah Al-Husna. Al-Husna. Baik. Dalil yang ketiga, surat Thaha ayat 7-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kamu mengeraskan ucapan, sesungguhnya Allah maha mengetahui yang tersembunyi dan yang rahasia. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dia memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Apa faedahnya, Ustaz? Kalau Allah, seandainya kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang paling tinggi indahnya, faedahnya adalah kita akhirnya merasa lezat berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Karena itu nama-nama indah, bahkan paling tinggi keindahannya. Kita lezat menyebut nama-nama tersebut, terutama tatkala berdoa. Kaidah yang keberapa sekarang? Keempat. Nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan. Nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan. Ada hadis yang berbunyi bahwa, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang ihsa terhadapnya, niscaya dia masuk surga. Siapa yang menghafalnya, salah satu makna ihsa, maka niscaya dia masuk surga. Ustaz, bukankah ini ada kata-kata 99? Tadi kita katakan kaidah yang keempat, nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan. Artinya tidak ada yang tahu berapa jumlah nama Allah. Tetapi di sini ada ucapan berapa? 99. Bukankah ini bertentangan dengan hadis? Maka kita katakan tidak. Ya, karena yang menyatakan bahwa nama Allah tidak ada jumlah bilangan, itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah tidak dibatasi berapanya, itu juga kabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah kita katakan asmaullah tauqifiyah. Nama-nama Allah tauqifiyah, tidak ada ruang untuk akal masuk di dalamnya. Kita hanya sekedar menetapkan apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Apa dalil bahwa nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqi aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan setiap nama yang Engkau bernama dengannya. Satu. Atau yang Engkau turunkan di dalam Al-Quran. Dua. Atau yang Engkau ajarkan kepada seorang pun dari Rasul-Rasulmu. Tiga. Atau yang Engkau simpan di ilmu gaibmu. Nah, kira-kira ada jumlah bilangannya enggak? Enggak ada. Karena masih ada nama yang belum kita ketahui, berarti ilmu ghaib Allah ada nama-nama di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah bilangan nama-nama Allah tidak bisa dibatasi. Ingat, kita sekarang berbicara nama. Kalau ada yang bertanya sifat, apalagi sifat 20, itu berarti berbicara tentang sifat. Kita sekarang berbicara nama. Nama Allah tidak dibatasi. Ini pendapat yang lebih kuat. Bagaimana memahami ayat hadis tadi? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang dalam riwayat yang lain mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1. Sebutkan di situ. Ya, sebagai penekanan. 100 kurang 1. Siapa yang ihsa terhadapnya, niscaya masuk surga. Maka para ulama menjelaskan maknanya bahwa bukan berarti Allah memiliki hanya nama sebanyak ini. Tetapi maknanya adalah siapa yang mengihsa dari nama-nama Allah sebanyak 99, niscaya masuk surga. Paham? Ini nama Allah banyak tanpa batasan. dari nama tersebut, siapa yang mengihsoknya sebanyak 99, niscaya masuk surga. Apakah sekarang kita katakan Allah hanya memiliki 99? Tidak. Paham maksud saya? Seperti misalkan saya mengatakan, di dalam kantong saya ada 99 ribu. Apakah uang saya hanya itu? Tidak, kurang malahan. Maksudnya, bukan hanya itu. Paham ini para ikhwah? Jadi, bagaimana cara menjawabnya? Menggabungkan antara dua hadis tadi, bahwa Allah memiliki nama-nama di ilmu gaibnya. Berarti ini menunjukkan Allah nama-namanya tidak bisa dihitung, dibilangan. Tetapi Allah mempunyai 99 nama. Yang menghitungnya, menghafalnya, maka niscaya masuk surga. Bagaimana bisa menggabungkannya? Apa maksudnya? Nah, siapa yang mau coba? Nah, masalahnya apa gerang Ustaz? Masalahnya kada tahu sih din. Kita katakan tadi kaidah yang keberapa? 4, nama Allah tidak dibatasi. Dalilnya tadi yang sudah saya sebutkan. Ya Allah, aku berdoa memohon dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau sebutkan dalam Al-Qur'an, Engkau ajarkan kepada Rasul-Mu, Engkau simpan di ilmu gaib-Mu. Ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak ada batasannya. Berapa jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya niscaya masuk surga. Meskipun ihsa itu bukan hanya sekedar menghafal. Ya. Maka bagaimana menyatukannya ini? Nah, siapa yang mau nyoba? Nyoba. Yang salah tidak disuruh pusap. Nah, silakan Mas Dani. Nah, nama Allah tidak dapat dihitung, tidak bisa dibatasi dengan jumlah bilangan berapa. Tetapi dari sekian banyak nama Allah, kalau ada orang yang apa? Menghafal sebanyak berapa? 99, niscaya masuk surga. Itu paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak ada pertentangan. Tetap saja bahwa nama Allah tidak bisa dibatasi dengan batas. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ini agak penting dan agak jelimet sedikit, tetapi mudah-mudahan mudah. Kemudian saya bisa menjelaskannya. Nama Allah itu menunjukkan kepada nama dan juga sifat yang sebenarnya. Nama Allah menunjukkan kepada nama dan sifat. Bahasanya para ulama itu, Asma'ullahi a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah itu menunjukkan kepada nama, nama zat dan sifat. Beda dengan nama makhluk. Saya beri contoh. Ada orang bernama Ali. Ali artinya apa? Tinggi. Tapi mending kalau secara fisik rendah, tetapi ternyata Ali sifatnya rendah. Ali suka pemabuk, misalkan contoh ini. Ya. Ali suka berzina misalkan. Ali suka. Tetapi ketika Allah bernama Aliyun Al-Ali, Allah Maha Tinggi. Maha tinggi dengan kuasanya, Maha tinggi dengan ilmunya, Maha tinggi dengan sifat-sifatnya. Itu yang dimaksud tadi kaidah yang kelima. Nama Allah menunjukkan kepada zat ataupun nama dan sifat yang sesuai memang. Contoh misalkan, ada Allah Subhanahu wa taala bernama, atau manusia dulu, manusia bernama Abdullah, menunjukkan kepada orang yang misalkan ini namanya Abdullah, semestinya sifatnya pun menghambakan diri kepada Allah. Ternyata Abdullah tukang zina misalkan, main kesyirikan, Abdullah padahal namanya. Nah, itu kalau makhluk. Tapi Allah tidak. Ketika Allah bernama Al-Hakim, itu nama Allah, menunjukkan kepada Allah mempunyai nama Al-Hakim, menunjukkan kepada nama dan juga menunjukkan kepada sifat. Sifatnya apa? Allah mempunyai hikmah, kebijaksanaan. Maka nama Allah A'lam wa Awsaf. Nama Allah itu menunjukkan kepada zatnya dan kepada sifatnya. Ya, menunjukkan kepada zatnya dan kepada sifatnya. Apa maksud, apa faedahnya? Faedahnya adalah kita semakin meyakini Allah itu maha sempurna. Meskipun banyak namanya, maka Allah juga bersifat dengan sifat yang banyak, yang mulia tersebut. Al-Ajiz misalkan. Nama Allah Al-Ajiz. Bahasa Indonesianya apa? Maha. Enggak. Maha perkasa. Maha perkasa. Baik. Al-Ajiz maha perkasa. Itu menunjukkan kepada Allah, nama Allah Al-Ajiz. Tapi juga menunjukkan kepada apa? Sifat. Apa di sini? Keperkasaan. Allah mempunyai keperkasaan. Makanya lihat, Allah sangat perkasa. Ciptakan matahari, bulan, mengatur langit, bumi, daratan, udara, lautan. Nah, kalau orang memasukkan ke dalam dirinya sifat Al-Ajiz ini, maka dia tidak akan pernah berpaling dari Allah. Dia akan senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Ini fungsi belajar tauhid, asma, dan sifat. Semakin mengenal Allah. Dan orang semakin mengenal Allah, dia akan semakin dekat dengan Allah. Dia akan semakin khusyuk berdoa kepada Allah. Dia akan semakin tegar menghadapi ujian dari Allah. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu Al-Hakim. Maha bijaksana. Allah tidak mungkin membebani hambanya di luar kemampuannya. Allah tidak mungkin membebani hambanya tanpa ada jalan keluar. Itu namanya menzalimi manusia. Bukan hakim. Jadi ada faedah. Ya. Belajar tauhid asma wa sifat ini. Ada faedahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Taib. Sekarang kita, itu tadi asma-asma semua. Sekarang kita belajar sifat. Nah, sifat ya. Sifat Allah dibagi menjadi tiga. Yang disebut dengan dzatiyah, fi'liyah, sifat Allah dibagi menjadi tiga. Ada sifat dzatiyah. Ada sifat fi'liyah. Ada sifat khabariyah. Dzatiyah, fi'liyah, khabariyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa ada pada Allah. Sifat dzatiyah Allah senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzatiyah. Seperti sifat Allah pendengaran. Allah mempunyai pendengaran. Allah mempunyai penglihatan. Allah mempunyai ilmu. Itu selalu ada pada zat Allah. Selalu ada pada zat Allah. Ya, ini namanya sifat apa? Zatiyah. Sifat yang selalu ada pada zat Allah. Yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah menginginkan mengerjakannya, maka Allah kerjakan. Jika Allah menginginkan tidak mengerjakannya, maka tidak Allah kerjakan. Allah ingin turun di setiap malam, sepertiga malam terakhir, maka Allah turun. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, maka Allah beristiwa di atas arsy. Allah ingin. Maka sifat fi'liyah ini erat kaitannya dengan keinginan Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat berbicara, Allah berfirman, itu berkaitan dengan sifat apa? Fi'liyah. Karena berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah hendak berbicara? Allah berbicara. Kapan Allah hendak tidak berbicara? Allah tidak berbicara. Dan seperti yang saya ungkap tadi, kalau orang pun manusia saja, kalau seandainya dia selalu berbicara, maka ini sifat kekurangan. Makanya Allah berbicara mata sya wa kaifa sya. Sekehendak Allah, kapan dia ingin berbicara, bagaimana Allah berbicara, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat apa? Fi'liyah. Yang ketiga, yaitu sifat khabariyah. Sifat khabariyah artinya adalah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah kabarnya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah kabarnya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Seperti wajah, mata, betis, tangan. Ini sifat yang murni kabar dari Allah. Murni kabar dari Allah. Tidak berkaitan dengan fi'liyah, perbuatan, enggak. Ya, tetapi murni kabar dari Allah. Ini namanya sifat khabariyah. Ya, ini. Dari sinilah para ikhwah, akhirnya sebagian orang mengira bahwa yang mensifati Allah seperti ini disebut mujassimah, memberikan bentuk badan pada Allah. Na'udzubillah. Kita tidak mujassimah, apalagi nanti diembeli tu Wahabi. Wahabi mujassimah. Ya, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mujassimah, yaitu membuat badan untuk Allah. Jadi seakan-akan menurut mereka Allah itu seperti makhluk. Ini hasya wa kalla. Kita tidak membuat badan untuk Allah, tetapi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan sifat khabariyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menahanmu wahai iblis untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Siapa yang menetapkan itu? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimaninya. Makanya saya ucapkan pada pertemuan sebelumnya, kita berhubungan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya melakukan dua perbuatan. Yang pertama, isbat bila tamsil. Yang kedua, tanzihun bila ta'til. Menetapkan tapi tidak memisalkan. Dan mensucikan tetapi tidak meniadakan. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Jangan samakan. Tetapkan tapi jangan samakan. Oh, bagaimana bisa enggak bisa disamakan? Allah kan berbicara dengan bahasa kita. Iya betul, Allah berbicara dengan bahasa kita. Dan kita paham makna wajah. Tetapi jangan samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Jangankan antara Khalid, Maha Pencipta, dengan makhluk, makhluknya, antara makhluk saja wajahnya beda-beda. Walillahil asma'ul husna, walillahil matsalul a'la. Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Maksudnya tidak akan ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Tapi meskipun tidak ada sesuatu yang apapun yang sama dengan Allah, Allah tetap Maha mendengar, Maha melihat. Tetapi apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Tidak. Bisa dipahami ini para ikhwah? Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan yang ke berapa? Ya, yang kelima yaitu tentang sifat. Sifat dibagi menjadi tiga. Sifat dzatiyah. Sifat-sifat Allah yang ada selalu pada zatnya. Sifat-sifat Allah yang ada selalu pada zatnya. Seperti pendengaran, penglihatan, ya. Itu selalu ada pada zatnya. Pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memahami sifat seperti ini, maka kita akhirnya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Allah pendengarannya tidak pernah tuli. Allah penglihatannya tidak pernah rabun. Maka akhirnya dimanapun kita berada, selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi belajar asma dan sifat itu lari kepada kepribadian kita. Kepada ketakwaan kita. Menambah takwa kita. Makanya para ulama mengatakan, kullama a'rafa lillah kullama izdada lahu khasyah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah. Ya, karena mempelajari Allah itu akan membuat seseorang akan benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu kita habis, dua kali kita mukaddimah untuk bab ini saja. Ya, tetapi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Paham tidak? Hah? Bisa paham tidak? InsyaAllah ya. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ada pertanyaan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan kalau sudah berbicara tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sifat 20. Perhatikan baik-baik jawaban ini. Wajib bagi setiap muslim beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari sifat-sifat untuk dirinya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk sifat-sifat Allah. Sebagaimana wajib bagi seorang muslim untuk mensucikan Allah dari semua kekurangan, ketidaksempurnaan, aib, sebagaimana yang Allah sucikan untuk dirinya, dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sucikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh sifat kesempurnaan adalah tetap untuk Allah. Seluruh sifat kesempurnaan adalah tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sifat kekurangan mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim dia menyibukkan diri untuk meneliti Al-Qur'an dan hadis yang sahih dan mentadabburinya, sehingga dia benar-benar mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun menghitung sifat-sifat wajib ataupun sifat-sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah, baik itu berupa 7 sifat atau 5 sifat atau 20 sifat atau 66 sifat, maka ini adalah cara orang-orang ahli filsafat memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara orang-orang ahli filsafat memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran untuk dirinya, atau Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Dan belum ada dari ayat Al-Quran atau hadis Rasul yang membatasi sifat Allah yang wajib sekian, kemudian sifat Allah yang mustahil sekian. Kenapa demikian? Karena pembatasan-pembatasan tersebut hanya berasal dari akal, dari ilmu kalam, ilmu filsafat, yang ilmu filsafat muatannya atau sandarannya sangat erat kaitannya dengan akal. Sangat erat kaitannya dengan akal. Nah, ini ada pertanyaan. Dahulu ada pelajaran tentang sifat 20 seperti hayat, kalam, wahdaniyah, kudrat. Pertanyaan, hubungannya dengan sifat Allah bagaimana? Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, bahwa kita menamai Allah Subhanahu wa taala dan mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada saat itu kita tidak dapati Allah membatasi sifat wajibnya sekian atau Allah membatasi sifat mustahilnya sekian. Kenapa? Karena kita hanya menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pembatasannya dari mana? Dari akal. Dari akal manusia. Bahwa Allah mempunyai sifat wajib sekian, Allah mempunyai sifat mustahil bagi Allah sekian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang bisa saya jawab untuk antum sekalian. Ya, itu dulu. Jawabannya seperti itu dulu. Mudah, agar mudah memahami. Paham maksud saya? Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Dan kita meniadakan, mensucikan Allah dari nama-nama dan sifat-sifat sesuai apa yang Allah sucikan dalam Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan akal, bukan dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Nah, pembatasan sifat 20 itu dengan akal, bukan dengan apa? Bukan dengan Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita menetapkan sifat Allah kepada makhluknya? Misalkan sering orang berkata Allah itu Maha Pemaaf. Kenapa kita tidak Allah saja Maha Pemaaf? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita menetapkan sifat Allah? Orang berkata, pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Iya. Sebagaimana hadis Rasul, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fun. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Tetapi apakah dinamai dengan Allah Al-Afu? Allahu a'lam. Tetapi Allah mempunyai sifat afu. Ya. Nah, salah satu fungsi seseorang belajar sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha sempurna adalah dia meresapkan sifat tersebut dalam dirinya sehingga dia menjadi makhluk yang mulia. Seperti Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, maka jadilah manusia yang memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan adalah termasuk amal ibadah yang agung. Dan itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah memasukkan sifat-sifat tersebut, meresapkan, memaknai, mengkondisikan sifat-sifat tersebut di dalam diri kita. Dalam artian mengkondisikan, artinya kita berusaha sebagaimana Allah Al-Adl, Maha Adil, kita berusaha adil. Sebagaimana Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, kita berusaha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita berusaha mempunyai sifat rahmat. Ya, tapi tentunya demikian tidak akan sama rahmatnya Allah dengan rahmatnya makhluk. Tetapi kita berusaha mempunyai sifat rahmat yang dengannya kita menjadi makhluk yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah sifat mata, betis termasuk sifat dzatiyah? Maka jawabannya tidak. Dia termasuk sifat khabariyah. Dzatiyah itu lebih condong kepada perbuatan, tetapi perbuatannya ada pada zat Allah. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Ya, itu disebut dengan sifat dzatiyah. Seperti misalkan Allah hidup. Ya. Allah hidup. Maha hidup. Ini sifat dzatiyah. Tetapi sifat khabariyah lebih condong kepada habar-habar yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul tentang Allah. Wajah, mata, kedua tangan, betis, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Apakah ada kaidah pokok yang harus kita pegang agar jika membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita bisa terhindar dari menyamakan atau penyerupaan dengan makhluknya? Karena secara tidak langsung akan terfikir oleh kita, apalagi bagi kita bagi kalangan ahli kalam. Mereka akan langsung menolak sifat-sifat tertentu karena mereka pikirkan dengan akal atau akalkan dengan mereka. Salah satu caranya agar tidak memisalkan Allah di dalam sifat-sifatnya dengan makhluknya adalah kita sering-sering menyebutkan di dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak ada semisal apapun dengannya. Itu sering-sering kita masukkan dalam diri kita. Ketika kita berbicara tentang sifat khabariyah tadi, saya yakin semuanya akan terbayang-bayang. Ya. Khabar tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu adakan laisa kamitslihi syai'. Ya. Allah tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidahnya itu. Sering-sering mengingat surat Asy-Syura ayat 11. Yang kemudian kaidahnya yang kedua sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu jangan menanyakan bagaimana sifat Allah. Bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mengetahui, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Tidak ada pertanyaan bagaimana dalam sifat Allah. Kenapa? Karena kalau sudah ada bagaimana, itu berarti sebelumnya dia sudah memisalkan. Kata bagaimana itu turunan dari kata-kata memisalkan. Ya. Makanya tidak boleh memisalkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bukankah Allah Maha Berkuasa? Kenapa Allah memerintahkan para malaikatnya untuk berbuat sesuatu? Tidak Allah saja yang langsung melakukannya, semisal menurunkan hujan. Itulah kuasa Allah. Allah kuasa. Mau nurunkan hujan sendirian, mau memerintahkan malaikat, menciptakan malaikat yang kadang pembawa arsy-Nya Allah. Malaikat pembawa arsy-Nya Allah, min syahmati udhunaihi ila atiqihi masirata syahr. Dari daun telinga sampai kepada pundaknya, itu seperti burung terbang selama sebulan. Besarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa menciptakan malaikat tersebut. Allah Maha Kuasa pula memerintahkannya untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi, ketika Allah Maha Kuasa dan kita meyakini itu, dan kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menurunkan hujan, membawa wahyu, menghidupkan, mematikan, maka pada saat itulah tanda kuasa Allah. Tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita boleh berdoa dengan sifat Allah yang tidak ada, yang tidak ada di 99 nama Allah seperti Asy-Syifa? Apakah sifat dari nama Allah Subhanahu wa taala? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh berdoa dengan sifat Allah? Maka jawabannya boleh. Dengan dalil Rasulullah SAW berdoa dengannya, bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Rahmat, sifat atau nama? Hah? Sifat. Namanya apa? Rahman. Kemudian Rahim, itu nama. Dari nama ini diambil sifat, yaitu apa? Rahmat. Ya, dari nama diambil sifat. Karena tadi kaidahnya, setiap nama pasti diambil darinya sifat. Tetapi tidak semua sifat bernama dengannya. Itu ya, para ikhwah. Asy-Syifa. Apakah Allah bersifat dengan Asy-Syifa? Enggak. Allah bersifat menyembuhkan. Asy-Syafi. Itu nama Allah. Asy-Syafi, nama Allah diambil darinya, Allah mempunyai penyembuhan. Asy-Syafi. Allahumma rabban nas mudhibil ba's isfi antas syafi. Ya Allah, Rabbnya manusia yang menghilangkan penyakit. Sembuhkanlah penyakit. Sesungguhnya engkau adalah Maha Penyembuh, Asy-Syafi. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dari nama ini diambil darinya sifat, yaitu sifat penyembuhan. Allah memberikan kesembuhan. Ya, ini para ikhwah. Boleh berdoa dengan nama Asy-Syafi. Ya Syafi, isfi anta Syafi. Sembuhkanlah, sesungguhnya engkau adalah Maha Penyembuh. Nah, ini dia. Kemudian apa sifat dari nama Allah? Kita katakan tadi, setiap nama ada turunannya sifat. Atau diambil darinya sifat. Maka nama Allah, Allah, itu sifatnya apa? Maka Allah, nama Allah adalah Allah. Sifat darinya, uluhiyah. Allah yang paling berhak mempunyai peribadatan. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Apakah jika ingin mengenal Allah harus ma'rifat terlebih dahulu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya sering mengatakan ini. Ma'rifat kata umum. Apa yang Anda maksud dengan ma'rifat? Jika yang Anda maksud dengan ma'rifat adalah mengenal Allah melalui Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, dipahami dengan pemahaman salafus salih, maka inilah ma'rifat yang benar. Tetapi kalau seandainya ma'rifat yang dimaksud adalah seperti ma'rifat orang-orang yang menyimpang dari Allah, seperti misalkan ma'rifat dengan duduk di atas sajadah, bertapa khalwat sekian puluh hari, tidak keluar, jumatan tidak, jamaah tidak, padahal dia laki-laki, maka ini bukan ma'rifat yang benar, atau bukan cara ma'rifat yang benar. Cara ma'rifat yang benar adalah mengenal Allah, mempelajari tentang Allah dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul, mempelajari nama-nama Allah dan yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, itu baru ma'rifat yang benar sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Ya, itu ma'rifat yang benar. Kemudian juga orang sering mengatakan ma'rifatullah atau yang disebut dengan al-arif billah. Ingat kata ma'rifat. Apabila orang sudah sampai kepada ma'rifatullah, maka tidak menjadikan dia bergabung dengan Allah. Dia menitis, Allah menitis kepadanya. Tidak. Ini keyakinan kaum Nasrani. Seperti mereka mengatakan bahwa Allah menitis pada Yesus. Akhirnya tiga dalam satu, satu dalam tiga. Trinitas. Ini keyakinan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu ada dua macam. Yang pertama, yaitu namanya. Wahdatul wujud itu ada dua macam. Yang pertama, al-ittihad. Ittihad. Ittihad itu bersatu. Seperti ada kopi, ada susu. Nyatu, jadi kopi susu. Tambah nasi goreng, tambah mie dadang, nyaman badan. Jangan ada nongkrakannya. Ya, itu jadi, itu namanya ittihad. Yaitu menyatu. Atau apa, bercampur. Ada namanya menitis. Yang disebut dengan it al-hulul. Yahullu mahallah. Jadi hulul, yaitu ini ada zat, kemudian Allah masuk ke dalamnya. Allah masuk ke dalam dirinya. Maka jadilah dia sebagai Allah. Itu namanya hulul. Ya, kalau tadi zatnya masih ada. Dua-duanya nyampur. Kopi susu nyampur, jadi kopi susu. Itu namanya bercampur. Ini enggak, menitis. Allah nitis ke dalam Yesus. Jadi Tuhan Yesus. Ya. Ini pada ikhwah. Nah, itu yang terjadi kalau seandainya ada orang beranggapan ma'rifat seperti itu adalah sebuah kekufuran. Sudah sampai itu, Jan? Ya, sampai mana? Yang ketiga, kalau yang dimaksud dengan ma'rifat adalah orang yang sampai kepada derajat tertentu yang apabila dia sampai berarti dia sukutut taklif, gugur kewajiban, maka ini pun tercela. Karena dawabit, koridor, batasan beribadah yang benar, ibadah tidak akan gugur selama dia muslim baligh berakal. Harus beribadah sampai akhir hayatnya. Tidak ada gugur taklif pembebanan ibadah selama dia hamba. Makanya mereka mengatakan seperti kaum tasawuf yang menyimpang. Dan paling sangat parah penyimpangannya. Mereka mengatakan, ana a'buduhu huwa ya'buduni fa anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Maka siapa yang paling patut untuk dibebani sebagai penyembah, sebagai hamba? Siapa yang paling patut dijadikan hamba kalau begitu? Aku nyembah dia, dia nyembah aku. Ini masuk mana tadi? Kopi susu tadi? Ataupun menitis tadi? Hah? Menitis ini. Maka akhirnya karena merasa menitis, Allah sudah pada dirinya, dan dialah Allah, maka pada saat itu tidak ada lagi beban untuk beribadah, karena Allah yang mensyariatkannya. Ini bahaya ini. Bahaya di situ. Ya. Kenapa? Karena makhluk yang paling mulia, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam, Sayyidul Mursalin, wal atqiya was salihin, pemimpin para rasul, para orang saleh, para orang-orang bertakwa, beliau dan orang yang paling tahu tentang Allah, inni la'atqakum wa akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut dan paling khusyah, paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap beribadah sampai akhir hayatnya. Bahkan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Nah, ini tentang ma'rifat ya. Kalau seandainya ma'rifatnya yang maksudnya adalah sukutu taklif, maka ini tidak benar. Makanya sering, saya pernah ngikutin. Sering dikatakan bahwasanya, hati-hatilah ini pembicaraan orang ma'rifat. Orang syariat pasti menolak pembicaraan ini. Jangan dibawa ke wadah orang syariat. Pembagian syariat, tarikat, ma'rifat, hakikat. Pertama, pembagian ini belum ada dalil dari Al-Quran. Tetapi kalau seandainya yang Anda maksud syariat adalah mengikuti syariat Rasulullah dengan tarekat, dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sampai kepada Allah, tidak mengapa. Oke, kita tidak mengapa pakai istilah itu. Tetapi kadang-kadang istilah-istilah ini diselewengkan dari maknanya yang benar. Harus bertarekat dengan tarekatnya si fulan. Kalau seandainya tidak tarekatnya si fulan, tidak akan sampai kepada Allah. Kalau seandainya masuk ke dalam tarekat ini, maka selain pengikut tarekat ini tidak boleh mengamalkan amalan tarekat ini. Ini mana dalilnya? Rasulullah SAW berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Tidak ada amalan yang boleh dikerjakan oleh sebagian umat Islam, tidak dikerjakan oleh sebagian yang lain. Ini enggak benar ini. Bisa dimaklumi ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ma'rifat tadi sudah saya jelaskan. Apakah boleh menamai Allah Ta'ala dengan nama Gusti atau nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama itu? Semestinya sudah dijawab ini. Apa tadi? Kaidah pertama kali. Asma Allahi tauqi tauqifiyah. Nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Tetapi panggilan Gusti itu bukan sedang menamai Allah dengannya, tetapi memuliakan Allah. Dan lebih baik panggil nama Allah dengan nama yang Allah menamai dirinya dengannya atau yang Rasulnya menamai Allah dengannya. Itu lebih utama, wallahu a'lam. Apakah bulan Safar adalah bulan 1000 sial? Apakah arba mustamir yang terjadi pada hari Rabu terakhir? Maka jawabannya, para ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la safara wala hamah. Tidak ada safar dan tidak ada burung hantu yang mendatangkan sial. Tidak ada safar, di sini safar ada dua makna. Safar yang pertama yaitu tidak ada penyakit sakit perut ataupun bukan penyakit, tidak ada cacing yang mendatangkan penyakit pada perut tanpa izin Allah. Safar yang kedua maknanya adalah tidak ada bulan sial safar. Tidak ada bulan safar yang sial maksud saya. Dan dua-dua makna ini benar. Tidak ada bulan safar yang sial. Kenapa demikian? Karena jika seseorang menganggap bahwa ada bulan yang sial, maka itu harus dari Al-Quran dalilnya ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Sedangkan hadis Rasul malah meniadakan. La safar wala ham. Tidak ada safar, bulan safar yang sial. Itu ditiadakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada ikhwah. Kemudian apakah benar ada arba mustamir yang terjadi pada hari Rabu terakhir? Maka jawabannya hadisnya palsu. Tentang arba mustamir yang di konon ceritanya Rabu terakhir di bulan Safar turun bala-bala. Maka ini tidak benar. Dan nanti ketika bulan Safar kita akan membahasnya insyaallah ta'ala. Sekarang masih bulan Al-Muharram. Bulan Safar kita akan bahas. Nah, ada yang lain? Cukup? Ya, insya Allah itu cukup dua mukaddimah. Ya. Jadi saya takut dengan mukaddimah-mukaddimah ini nanti, wah berat nih, berat nih. Akhirnya malah tidak hadir. Tapi mukaddimah itu insya Allah bermanfaat. Dan pada pertemuan yang akan datang, jika Allah masih memberikan kehidupan kepada kita dalam ketaatan, kita akan bahas kitabnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.